Dede Mbara. Selamat malam. satu lagi Pak Hajat. Satu kali lagi. Polisi, tapi pengen Ibu Hajatnya juga naik bisa. Ibu Hajat.